أشرف المرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. الحمد لله kita sakit mulai puasa. Alhamdulillah malih tahun ini kita ora enak perselisihan, kabeh dadi siji sepakat mulai ini puasa disunggali nikmat sing nggih siti akeh lah gampangane wong ngene kudu disyukuri. Semacam janjane niku hakikate nggih. Nek ora bareng ora anu niku nggih. Permasalahane ora permasalahan ngene-ngene gobloke wong. Janjane ngoten. Lah kula kepengin matur. Iki masalah niki lah siti akeh. Terus pundi? Janjane kapan to wong tuwa diposo? Ramadan tanggal 1 itu penentuane piye? Perlu dipun mangertosi bilih penentuan tanggal 1 Ramadan urusan poso, urusan tarawih sing kula bahas. Niki ana loro. Siji kanggo umum, loro kanggo khusus. Kanggo umum niku disebuti, kanggo umum niku maknane kabeh wong wajib. Saumpama ngertine terlambat, wong wajib qadha. Iki jenenge ala sabilil umum. Saumpama iki wajib poso, wajib poso ala sabilil umum. Dadekne wong ora ngerti, ngertine lagi Jum'ah. Wong kalau wau, yang wau wajib ngazani. Jadi Jum'ah poso, Kemis uga wajib dipasani. Berhubung dia urung poso mula sok ben kodok. Ini jenenge wajib ala sabilil umum. Tapi ini wajib ala sabilil khusus ini kurang ngono. Saumpama, saumpama ini Kemis wis wajib, tapi wajib ala sabilil khusus Jum'ah lagi ngerti. Maknanya piye? Iya, Jum'ah lagi poso, wong lagi ngerti. Niki artine dhewe ora kewajiban ngazani poso Kemis ning cukup Jum'ah sak teruse. Iki gambarane ngoten niku. Lah kapan wajib wajib ala sabil umum? Ala sabil umum niku mesti kudu enek urusan kali pemerintah. Wong muni napa? Lewat isbat ngoten nggih. Nggih wong muni lewat isbat. Isbat kudu ana ru'yah. Ana ru'yah. Tegese ru'yah iku enek wong ngaku-ngaku muni nek dhewe ru'yatul hilal. Dene ru'yah tenan ta ora niku urusane wongku karo Gusti Allah. Terus ru'yahe ana seksine siji, nggih dhewe nyekseni nek ru'yah moro nang ngene pemerintah sakniki tergene Menteri Agama. Menteri Agama netepno mengisbatkan nampa Ramadan. Iki jenenge napa? Wajib poso ala sabilil umum sing nomor 1. Ya apa lagi? Orang kudu disumpah boten. Orang kok sing pas mara iku sumpah, wallahi kula ruyah ora butuhe wonge wong adil. Kula baleni butuhe wonge wong adil, sajane wong siji. Wonge wong lanang ora bocah cilik. Niki cukup. Lah terus piye kabeh wajib poso sak Indonesia? Wajib poso. Nek kapan anak uang gak poso, sama kemis ini gak poso, poso ini mulai Jum'ah, wajib kodok. Ini jenisnya poso ala sabidil, wajib ala sabidil umum. Nomor loro, ini lewat isbat. Tapi isbat itu begini sakban. Mungkin kanji, Ramadan. Wong muni ringkesi wong muni istiqmal lah ya. Istilah sing ngetren istiqmal. Tegese Ramadan niku wajib dipuasani mulai metu Ramadan nek 30 Sakban wis komplit dadi bar tanggal 30 Sakban terus Rebo iki niku 30 Sakban terus masuk 31 31 niku maknane wis tanggal 1 Ramadan. Lah perlu dingerteni 31 niki ora kok anggir 30 siji, tapi 30 siji 30 sing dihitung sangka isbat boten sangka kalender ateges pemerintah nganakno ru'yah kangge siji Sakban utawa ora usah nganakno ru'yah sing enek wong lapor ru'yah akhirnya pemerintah mutusno nggih surat keputusan nek kapan iki tanggal siji Sakban. Sakbadane nek keputusan tanggal siji Sakban terus diitung 30. Malam 30 gak enek ru'yah kanggo Ramadan, iki berarti 30 sijine wis dianggep Ramadan. Dianggep Ramadan sebab istiqmal. Istiqmal itu maknane wis komplit 30. Hitungan 30 diitung saka tanggal siji Sakban. Sing tanggal siji Sakban lewat isbat saka pemerintah. Jadi ora kalah kalender mboten, iki awake dhewe cok salah paham. Sakbar ini awake dhewe cok salah paham terkait masalah niki. Rumangsane akhir 30 mboten mawon, tak baleni ora. Jadi itu kan 30 niku diitung saka tanggal siji Sakban sing tanggal siji Sakban niku duwe kekuatan isbat saka pemerintah utawa tanggal siji Sakban wau ora lewat ru'yah ning lewat istiqmal ugi saka tanggal siji Rejab. Niki perlu kula aturake sebab napa? Sebab akeh sing dianggepan nek kapan 30 niku diitung saka kalender. Dulu kita pun tanggal 30 kok. Sampean muni tanggal 30 kan lewat kalender. Nek lewat kalender lah apa ate istiqmal digarap lah uwes. Nggih to nggih. Nek lewat kalender lah apa ate istiqmal digarap lah uwes luwih gampang. Hadas pemerintah niku isone nampa utawa dasar isbat niku loro niku wau. Siji lewat ru'yah loro istiqmal. Istiqmal ini ada sekarang butuh isbat terus sekarang ini boten tapi kalau cenderung tetap butuh isbat. Lah ru'yah ini pemerintah kena hati-hati tegese melok pendapat sekarang ini kapan kalau cenderung apa sih pun em laku nih gitu di Indonesia gini ku pemerintah kena ogak nompo ru'yah nek kapan bertentangan kali salah kali hitungan hisab. Hisab muni durung mungkin ora enak hilal. Dadi enak wong muni ru'yah niku pemerintah kena nompo, kena nulak. Niki permasalahan-permasalahan sing cok dadi bahasan antarane ulama falak biasa karo ulama fikih niki cok dadi bahasan. Tapi kula cenderung pendapat niki sing pendapat niki kiat banget janjane baik secara apa secara teori secara fikih secara falake partai sangat jadi ru'yah kudu didukung kalih napa kemungkinan ru'yah menurut teori hisab. Nek kapan durung ngono ya durung iso. Nggih mangke mbok pilih kula berani malih niki. Terus nomor 1 wajib ala sabirul umum. Ana meneh wajib ala sabirul khusus. Kapan wajib ala sabirul khusus niki? Iku nek kapan ana uang roh hilal dhewe. Ana uang roh hilal. Tapi lapor pemerintah ora dipercaya utawa dhek gak lapor. Utawa pancen gak nutupi syarat kaya bocah cilik. Tapi turute. Sing kabeh ndadekno wonge sing roh dhewe niku wau wajib poso. Nggih wonge sing roh dhewe niku wau wajib poso. Nek riyaya utawa bodho nggih wajib riyaya utawa bodho. Pile kapan ditampa wau masuk ala sabilil umum, tapi nek gak ditampa melbu ala sabilil khusus. Tegese dhewe dhewe wajib dene wong liya engko dhisik hukume. Lah kelbu niki malih wong sing dikandhani tur percaya. Artine wong niku loro. Enek wong fasik. Enek wong adil, enek wong sing adil. Nek enek wong fasik kandha aku ru'yah hilal, jenengan percaya. Jenengan uga wajib poso. Sebab jenengan percaya. Wajibe ala sabiril khusus. Lah wajib mana ala sabiril khusus? Nek kapan dikandani karo wong adil. Nggih, dikandani karo wong adil. Nek dikandani karo wong adil niku sing mesti kaidah niku. Khabarul adli fil ibadah munazzalun manzilatal yaqin. Nek kapan enek wong adil dadak kandha sing hubungan karo ibadah, beritane iku dianggep berita yakin. Sehingga kudu dieloki. Mesti percaya gak percaya wajib. Boten siji pendapat, tapi enek pendapat liya nek percaya ya elok, nek gak ya gak wajib. Jadi nomor biru di luar ini. Ini masalah sing bukan ru'yah. Nah enak mana ru'yah sing mutawatir. Ini dia wajib, wajib ala sabil khusus. Tegese uang sing ngerti nek kapan enak ru'yah kanti mutawatir. Uang sing oleh berita ru'yah kanti mutawatir. Iki uang wajib poso. Ini ala sabir khusus. Hari ala sabir khusus, ya sing mutahatir mau tak, gak apa-apa. Kula pribadi, kula. Dikabari uang seket sing ru'yah kabeh. Tak umpama ini ya, ini tak umpama. Enak uang seket ru'yah kabeh. Uang itu rasa ditompok karo pemerintah. Mergo wedok-wedok. Mergo cah cilik-cilik. Tak umpama, ini uang seket atau satu seperti itu. Kondo kula. Kula sing oleh berita mutawatir wajib poso. Tapi kanca kula sing tak kandhani ora wajib poso. Sebab apa? Sebab dheweke ora oleh berita mutawatir. Sing oleh berita mutawatir kula, dene kanca kula beritane sing kula. Berita sing kula niku jenenge berita ora mutawatir. Sing mutawatir oleh punampa berita teko wong akeh. Dene kula ngabarno iki jenenge beritane berita ahad. Berita perorangan ora berita mutawatir. Nek percaya ya poso, nek gak percaya ya ora usah poso. Jadi sing urusan kalih ru'yah. Lah ana meneh poso niku wajibe lewat urusan hisab. Ilmu hisab. Jadi dihitung karo hisab. Menurut hisab iki wis imkan ru'yah, wis mungkin diru'yah. Karo hisab iki hilale wis dhuwur. Nah contoh orang itu di ru'yah bil fi'li nyatanya orang itu di ru'yah pergi mendung tapi cara teori bisa di ru'yah okay. Ini wajib poso datang lagi perlu dimengerti ini juga menawa niki ya sing garap niku wau, sing percaya niku wau. Lan perlu dingerteni uga bilih kisah niku tingkat-tingkatan, nek kisah sing asa-asaan. Kados sulamun nayiren, napa samsul hilal, napa hadsur raufil manan, napa tasbiratul ikhwan. Niku kisah sing sifate sifat asa-asaan. Nggih cara bahasa ngetrene takribi ngoten nggih. Niki ya nek kapan kanggo wong umum wong belajaran nggih monggo belajaran. Tapi nek tubuhan karo sing hakiki ya dibinggu. Niku gampang niku. Belajar rong jam telung jam saged nggih. Kisah ngeten iki kisah asa-asaan. Artinya asa-asaan ya kena dinggo patokan, tapi nek wis ora enek sing hakiki tegese nek tubuhan ya kalah dhek. Tapi tidak tubuhan kena dinggo. Lah, enek kisah sing koti. Koti ini nggih. Ya rodok teliti ngoten nggih. Rodok teliti. Iki biasanya sing ora tau keliru ngoten cara teori ngitung nek normal gak keliru. Lah kaki hasib wong sing ngitung ngeten iki kena gunakno. Semono go wong sing percaya. Bahkan ana sing ngarani wajib ngoten nggih. Ana sing ngarani wajib. Jadi dhewe nggo ngoten niku. Ning kula baleni warep pemerintah ora kena isbat berdasarkan hisab. Ngoten cara madzhab Syafi'i. Kula baleni pemerintah ora kena isbat kangge dasar hisab ora kena. Tapi nek nulak rukyah kanggo dasar hisab kena. Hisab ngarani ora enek rukyah. Terus enek wong ngaku-ngaku rukyah. Pemerintah kena nulak. Masalah niki. Dasare dasar hisab. Tapi nek isbat netepno kita gak siji kanthi dasar enek hisab. Niki cara madzhab Syafi'i ora kena. Niki cara jujur awake dhewe kudu ngono. Neng mazhab riyo gitu ki. Mazhab riyo ana sing nekno. Mazhab riyo ana sing nekno. Mulane awake dhewe melok ahli sunnah wal jamaah sing tenanan. Kula bali sing tenanan. Nggih. Melok ahli sunnah wal jamaah sing tenanan. Niki nek pemerintah sewaktu-waktu isbat berdasarkan hisab lan melok mazhab niku awake dhewe wajib nampa. Nek ora jenenge awake dhewe ora ahli sunnah wal jamaah. Sakit niku didelok no kitab Sarwani sarai sarai tuhfah kasih itu sah wonten niku. Nggih kula baleni enek. Lha kok ngoten disebut iki? Piye wong pemerintah itu berhak kok menetapkan hukum kanggo dasar napa? Mazhab liya, mazhab asal isih mazhab papat. Nek wis pemerintah niku mek salah siji niku diputusno niku wis ilang silah. Maknane wong wajib melok. Maknane kula jenengan aja cerewet langsung melok. Ngono sing mesti. Tapi nggih nyuwun sewu, pengertian yang awake dhewe, pengertian yang kula jenengan ijek kubluk. Ijek sithik banget sing kok geger, lha ngertine bajuri, ngertine iyana. Ngertine satru karep tok, dadi geger rumangsane. Napa? Isbatul isbat niku wae kiai rumangsane. Awal Ramadan awal sawal niku keputusane melok kiai. Boten itu hak mutlak kuwi pemerintah. Dene kiai melok-melok iku nrambul jenenge. Ngeroyok hak pemerintah, mboten bener. Niki kula matur apa eneke. Nggih. Matur apa eneke. Ora berarti terus aku gak tanggung jawab, wani kula tanggung jawab niki. Niki urusan hisab. Ana meneh urusan nasem, ilmu nujum. Tegese piye? Ana uang duwe ilmu biasane nek kapan lintang iki ketok, kita gak siji lintang iki anu ki Ramadan. Enek uang ngerti ngoten niku, kenek gunakno ngoten niku kanggo patokan Ramadan, saged. Kelase padha karo hisab. Nggih, artine kelase padha karo hisab niku yo ndelok ketelitiane nek hisab sing koti nggih luwih dhuwur. Nggih. Lah, niki yo wajib kanggo sing percaya yo wajib. Lah enek meneh sing nganggo liya, begini nganggo liya niku sekedar alamat sing normal. Sakomo enak uang bisa ini zaman bisik orang enak apa-apa orang enak anu terus kerungu belanggur dijono nek kita ngasih di Ramadan utak kita ngasih di Sawal utawa enak kelotean enak gejoran tak siturute dijono nek iki masuk tanggal siji ning nggih kenek praktek ngoten niku digunakno. Terus kula baleni tanggal siji Ramadan, tanggal siji Sawal niku ana sing ala sabiril umum, enek sing ala sabiril khusus. Sing ala sabiril umum niku mesti lewat isbat saka pemerintah, mboten saged mboten. Mergo hakikat istiqmal niku ugi lewat isbat ning isbate. Mungguh ora nggone awal awal mulan niku nggih nggone sedurunge. Isbat Sa'ban ora nggone Sa'ban niku, tapi isbat Ramadan ora awal Ramadan tapi awal Sa'ban ana isbat. Sebab istiqmal niku menurut kekuatane tanggal sijine. Nek tanggal sijine mau lewat lewat ru'yah, yes, kekuatannya pada segar ru'yah. Nek lewat kalender, disisap, yes, kekuatannya pada segar ru'yah. Nah, ini apa itu ini mesinnya? Mumpung ini presiden kiai, yes, bagi lan menteri agama ini kiai. Apa itu kudu sadar? Nek kapan? Hak mutlak pemerintah ini menggunakan penentuan awal Ramadan dan awal Sawal ini hak mutlak wae pemerintah. Keliru bener niku urusan pemerintah. Kiai ora melok-melok. Enek wong ru'yah marang nggone kiai. Nyekseni nek kula bar ru'yah niku kiai ora iso duwe hak isbat. Pol-pol-pol ngandakno. Sing ngandakno sing dikandani percaya monggo gak monggo. Ora kudu percaya. Lan ngene iki dhek ya ora wajib ngandakno. Iso nggih. Lan ngandakno nek tak pikir ya ora leh ganjaran. Kados peristiwa sing pun-pun mumpung adem niki to nggih. Kula matur ngeten iki mumpung adem mergo nek dalam keadaan panas kurang nang ngeten iki biasane gak iso ditampa, tapi nek adem ngeten iki ra enak apa-apa kan iso ditampa sewaktu-waktu enak apa-apa. Kula jenengan wis di pengertian sing kanggo ngedem-ngedem. Jadi kiai ora duwe hak kula baleni. Kiai ora duwe hak penentuan awal Ramadan lan awal Sawal. Sing duwe hak mutlak pemerintah. Jadi perlu dingerteni. Ana sing pemerintah ora duwe hak niku enten. Pemerintah ora duwe hak menentukan iki maghrib to durung ora duwe hak. Pemerintah mutusno saiki maghrib wajib buka ora iso. Nggih, mboten saged. Tapi ini awal Sawal, awal Ramadan itu hak mutlak, tak baleni. Hak mutlak wae pemerintah. Dene nek kapan delik-delikan cara khusus monggo, tapi cara umum mboten niku wae. Wis, sak umum nek ru'yah terus Mekah riko ru'yah, terus awake dhewe melok kono dipundi. Jadi nek mazhab-mazhab liya enek niku nggih. Mazhab liya enek. Terus mazhab Hanafi bahkan nek nggone kitab Mizan Kubra niku dianggap dunia niki siji sehingga ana ru'yah nang Mekah ya kabeh melok ngoten. Jadi nek siji Ramadan ning Mekah niku rebo sak umpama niku mboten ngerti niki niki nggih awake dhewe yang mlebu rebo engko riyayane bodone nggih ngoten. Cuma niki mazhab mboten mazhab Syafi'i. Lah semanten niki Indonesia sak matlak Indonesia dadi siji lah ora sak matlak nggih. Indonesia dadi siji. Niku piyambak nggih gabungan mazhab Syafi'i kalih mazhab sanes. Mazhab Syafi'i piyambak mboten saged niki. Indonesia ru'yah kok akeh. Terus diputusno uga kanggo Irian Jaya. Niku mboten kuat. Mergo mungkin Irian Jaya ngriku hilale isih di bawah ufuk. Tapi nggih. Melok arus sing enek saged niku nggih Indonesia dijajak nang siji tunggal napa niku istilah kesatuan hukum sehingga siji ru'yah nek kulon iki pun saged kanggo mutusno riyaya utawa dinggo mutus bodho kanggo wetan pol semenega Ramadan iki wonten. Lha aja dibantah. Lah Iryang Jaya kan dereng tanggal 1. Iku durung tanggal 1 lak cara teori hisab. Enak sih budi kata deh. Tahu bawa mau, ini sudah jatuh wombo aduh, jowo, Aceh kalau ruya, terus diputus no, keputusan ni melakukan gu Irian, padahal Irian itu ijek nak gune, apa itu hilal ijek di bawah ufuk, garis ufuk, mana ni, ikan durung enek, apa itu jenenge, durung enek tanggal siji, terus sekulah, itu tanggal siji, cara teori hisab, cara teori falak. Tapi tanggal siji ku gak ngunuh iku. Oh no, tanggal siji cara teori fekeh. Cara teori fekeh ngunuh iku wis iso dianggap tanggal siji. Ini gitu. Ku bisa dipilah-pilah. Bisa beda nalak ini. Sehingga ora bingung. Melakukan pesan penjenengan sedaya. Yes, penjenengan sedaya. Masalah awal Ramadan lan masalah awal Sawal kapan wae asal isik negara niki negara sing merhatek no awal Ramadan awal Sawal isik ana keputusan isik ana isbat awake dhewe kudu melok pemerintah ora kenek awake dhewe terus sak karepe dhewe awake dhewe terus melok-melok dhewe mboten kene sak umpama kepeksa ngono awake dhewe kudu menghargai mergo lapo sebab awake dhewe niki alasa bil khusus sing alasa bilir umum ini tetep hae pemerintah mula benjing malih nek pos bodo ngiriyoyo kok bedo ini awake dhewe gak cocok karo pemerintah ndelik wae dhewe nek cocok ya ngetok tapi gak cocok ndelik wae cukup malah ngetok no malah anu niku kabeh hukume dosa jenenge bahasa Arab istiyat jadi kula aturake tak baleni mumpung Presiden Kiai, Menteri Agama Kiai, sehingga suasana ini suasana dingin, orang ini apa-apa, kapan-kapan ini apa-apa, kula jenengan wis siap ngadepi niki, kanthi napa nggih pengertian sing cukup. Nggih, mekaten muga-muga kita ditampa dening Allah Subhanahu wa taala, muga-muga napa sing kula aturake erek manfaat lan barokah, muga-muga kosani kula jenengan terawai kula jenengan ditampa dening Allah Subhanahu wa taala. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wallahu a'lamu bis-shawab.